Mitra Bisnis, majalah Psikologi Juni 2010 memberikan telaah panjang lebar tentang sebetulnya apa sih luck itu, atau hoki, ya, atau keberuntungan itu apa. Nah, ada 5 poin yang dianggap dapat membuat kita lebih beruntung dalam kehidupan kita. Yang pertama, see serendipity everywhere, atau lihatlah ada kebetulan-kebetulan di mana saja dalam kehidupan Anda. Artinya kita harus membuka mata kita, mau melihat kesempatan, mau melihat ini ada kebetulan apa, dan kita menerima itu dengan mata yang terbuka dan hati yang terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, prime yourself for change, ya. Artikan, siapkan diri kita untuk menangkap kesempatan yang ada. Karena setiap kali kita memandang sesuatu, kita berkenalan dengan orang, maka tangkaplah kesempatan itu. Cobalah kita temui dia. Cobalah ajak makan siang. Kita harus berani mengambil kesempatan yang timbul dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, go ahead, slack off. Ya. Artinya apa sih? Relaxlah, jangan terlalu serius. Dibuktikan bahwa orang yang terlalu serius dalam kehidupannya, dia selalu jam 8 pagi pergi, jam 8 malam baru pulang, besok jam 6 bangun, jam 7 mengerjakan sesuatu, jam 8 pergi lagi, terlalu serius. Maka ternyata dia melihat kesempatan jadi tidak jernih dan jarang sekali dapat keberuntungan. Ya. Dan yang keempat, say yes, bersikap positif, katakan ya. Kalau diajak orang pergi, ayo. Kalau kita diajak sama teman untuk berpartner sesuatu, ayo. Tapi dianalisa juga, jangan sekedar iya dan jalan saja. Artinya, mudahlah untuk melakukan sebuah action. Say yes and do positive thing. Dan yang kelima disebut embrace failures. Dia bilang, rangkullah kegagalan karena Anda akan sering mengalami kegagalan. Orang-orang yang beruntung itu mendapatkan sesuatu, melakukannya gagal, dan dia tiba-tiba merasa, ya sudah, gak apa-apa gagal, kita coba lagi nanti gitu ya. Jadi Anda bisa dengan mudah mengalahkan kegagalan itu dan melangkah lebih jauh lagi untuk menuju kesuksesan yang akan datang. Jadi tidak kita terbelenggu oleh kegagalan yang terjadi pada akhir kita. Nah, majalah Psikologi edisi Juni 2010 menggambarkan bahwa inilah 5 elemen penting yang akan membuat kita menjadi lebih beruntung dalam kehidupan-kehidupan kita. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook saya www.facebook.com/tanahdisantoso3. Angka 3 ya, jadi satu kata, Tanah Disantoso sambung dengan angka 3. Mitra Bisnis, sukses selalu untuk Anda.